Dan ku tahu kau masih sendiri adalah yang masih tersisa saat ini. Karena ku mencintamu, aku masih cinta, cinta kepadamu. Aku masih rindu, rindu di pelukmu. Tiada pengganti dirimu yang bisa membuatku semakin berarti. Masih rindu.